Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, masih dalam suasana lebaran Ustaz Fajrul. Iya. Kita bertemu kembali dalam program Penyujuk Hati di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, yang mengudara lewat program 94,3 FM atau gelombang-gelombang lainnya. Saya di sini Jenal Arifin, bersama kami di studio ada Ustadz Fajrul Haq yang akan membahas surah An-Nisa ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman dan kafir itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana lebaran, rasanya tidak mungkinlah kita untuk beriman kepada Allah separuh-separuh, yeah, beriman kepada Rasul separuh-separuh. Di antara mengikut jejak Rasul adalah memaafkan apabila menemukan orang kesalah, orang yang bersalah. Di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala ialah innallaha kana afuwan qadira, maha pemaaf lagi maha kuasa. Alangkah sayangnya di bulan lebaran ini kita tidak mau memaafkannya, orang yang pernah bersalah dengan kita. Maka disebut, apakah ini termasuk bagian dari kekufuran? Tidak mengakui kekuasaan Allah dan tidak mengakui kemaafan yang diberikan Allah kepada makhluknya. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat itu? Begini Ustaz, kita kan baru saja melaksanakan puasa Ramadan ini, Ustaz. Iya. Artinya Allah perintahkan kepada kita untuk puasa itu untuk mengakui tauhid, kan gitu. Iya. Keimanan kepada Allah memurnikan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tapi setelah datangnya, setelah lewatnya bulan Ramadan, tapi manusia itu masih banyak saja kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Bahkan mereka membedakan antara Rasul dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sebetulnya fungsi puasa ini, Ustaz, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita bedakan, yeah, antara perintah Allah dan perintah Rasul, yeah, karena sudah jelas atiullah wa atiur Rasul. Lebih konkretnya contohnya gimana di bulan lebaran ini, Ustaz? Di bulan Ramadan ini, Ustaz, begini. Udah lebaran kita ini, Ustaz. Iya, udah lebaran. Contoh, yeah, konkretnya begini, Ustaz. Kita ingin kita sebetulnya dengan lebaran ini sudah kita merasakan nikmat Allah seluruhnya, begitu. Sebetulnya nikmat Allah, kan begitu. Benar. Tapi kenapa kita masih membedakan ajaran Allah dan Rasulnya itu, begitu? Artinya banyak sekali kebahagiaan yang kita dapati, ya, begitu, di bulan Syawal tersebut, di hari raya tersebut, Ustaz. Tapi masih banyak orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Iya, jadi memang sebenarnya membedakan ada permasalahannya. Orang manusia ini, kalau yang enak-enak itu diambilnya, yang susah sikit itu ditinggalkannya. Iya. Jadi ada tradisi Ustaz Fajrul, di bulan lebaran ini ada menjamu tamu dengan tua. Iya. Itu kan khamar itu, Ustaz Fajrul. Iya, betul itu. Jangan nodai lebaran ini. Jangan kita nodai lebaran yang penuh dengan arti kesucian. Dengan arti kesucian ini. Atau udahlah, sebulan kita sudah tidak merokok, Ustaz Fajrul. Iya. Jangan sampai kita mulai Syawal ini dengan foya-foya rokok lagi. Iya. Itu juga merupakan apa? Itu kan Allah telah mengatakan bahwa itu tidak baik dan tinggalkan. Yeah. Itu dia. Jadi yufarriqu bainallahi wa rasulihi atau yufarriqu bainallah, Allah sendiri ada syariatnya, yang baik diambil, yang susah tidak diambil. Padahal sebenarnya baik atau baik ataupun berat menurut kita, ambil semua karena apa? Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa yang pun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu baik semua. Baik semuanya. Mungkin ada berat menurut hati kita. Iya. Dan kita pun tidak pernah membayar sedikit pun. Iya. Hanya satu saja kita disuruh untuk mengimani dengan menjalankan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Ustaz sekarang ini. Seperti lampu. Kan ditemukan oleh seseorang. Nah, menurut cerita dalam sejarah itu Thomas Alva Edison. Edison kan gitu. Bagaimana hidup lampu ini bisa hidup dan mati kan begitu. Terus hidup begitu pandai mereka itu, dia menemukan bisa hidup dan mati. Tapi kita untuk memanfaatkan penemuan ini perlu dengan biaya, perlu dengan dana yang sangat besar untuk sampai ke sana kan begitu. Tapi lihat kebesaran Allah Ustaz. Matahari diciptakan. Sampai di mana perbedaannya antara lampu yang menerangi hanya ruangan kita ini saja, sedangkan matahari itu seluruhnya dapat menerangi dunia tersebut. Tapi Allah tidak pernah meminta sedikit pun apa yang kita minta. Tapi walaupun begitu, tidak kita minta, Allah tidak meminta, tapi masih banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa rahasia kok di takbir kita mengucapkan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir itu benci, walaupun orang musyrik itu benci, walaupun orang munafik itu benci, apa rahasianya? Memang Ustaz, kalau kita berbicara tentang rahasia tersebut, banyak sekali yang sebetulnya terkandung. Mungkin salah satunya begini Ustaz. Supaya kita itu tetap dalam kemurnian tauhid kita Ustaz. Artinya gak usah kita hiraukan itu, walaupun memang kita lihat itu indah. Tapi keindahan itu di sisi Allah itu lebih baik dan sempurna. Sama seperti matahari dengan lampu tadi Ustaz. Tapi banyak orang mendambakan lampu inilah segalanya. Padahal matahari itu tidak pernah dilihat orang. Kekuasaan Allah yang begitu hebatnya. Jadi memang bagaimana indahnya iman itu. Maka ada dikatakan lam yakun fi dini katanya. Jadi ada orang kena musibah, seorang sahabat kena musibah. Hilang hartanya, untanya hilang. Dia mengatakan lam yakun fi dini. Rumahnya habis, lam yakun fi dini. Semua habis seanak istrinya. Tinggal sebatang kara, dia masih mengatakan alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak menimpa agamaku. Aku tidak menjadi orang yang kafir dan kufur nikmat. Padahal kendaraannya habis, rumahnya musnah, anak istrinya hilang, habis bagaikan orang kena tsunami saat itu. Tapi apa kata seorang sahabat, seorang yang memahami hakikat agama, semua musibah itu tidak engkau jatuhkan pada agamaku, sehingga aku tetap bertauhid. Dan ini adalah harta kekayaan yang begitu besar. Kenapa? Apa yang dia lihat? Bahwa dia melihat dengan tauhid ini dia mendapatkan kenikmatan yang dia tiada tara dibandingkan dengan dunia semu dan sementara. Dia sudah melihat kacamatanya itu Ustaz Fajrul, sudah bukan dunia yang kecil ini seperti bola kelereng itu, bukan. Tapi dia melihat bahwa sungguh sangat luas akhirat nanti, dan sungguh sangat nikmat berada di sana. Maka disebutkan betapa mahalnya iman itu. Hilang harta kekayaan tidak ada apa-apanya bagi dia. Makanya untuk melihat keimanan itu, lihatlah seperti siapa. Kadang-kadang orang enggak pernah bertanya Ustaz, siapa yang membangun langit dan bumi ini? Kan gitu kan. Tapi kalau orang membangun rumah gitu kan, siapa yang bangun itu? Itu ayah dan ayah yang membangun rumah itu katanya. Tapi udah kagum kali dan udah kagum kali dengan rumah itu, padahal kena gempa hancur, kena gempa hancur. Tapi tidak pernah dia kagum dengan yang Allah ciptakan bumi ini, makanya, langit ini. Makanya disebutkan pada pelajaran kita di bulan Ramadan, sekedar rewin lagi mengulang kembali, kita menemukan walillahi ma fis samawati wal ar, walillahi ma fis samawati wal ar, walillahi ma fis samawati wal ar, walillahi ma fis samawati wal ar. Ada 4 kali diucapkan pada ayat-ayat yang dekat. Untuk meyakinkan kepada kita bahwa hanya milik Allah lah langit dan bumi. Hanya milik Allah lah langit dan bumi. Hanya milik Allah lah langit dan bumi. Hanya milik Allah lah langit dan bumi. Berarti apa Ustaz Fajrul? Kita ini minjam. Iya betul, minjam. Kalau kita ini minjam, mungkin gak kita sombong Ustaz Fajrul. Pinjamannya, kreditnya baju Ustaz Fajrul. Sombong gak? Kalau kita tidak ada kesombongan di antara kita, mau gak kita memaafkan orang lain? Tentu dengan senang hati kita melakukannya. Karena kita sudah tahu diri kita, tidak ada yang perlu kita banggakan. Iya. Maka dalam satu hadis dikatakan, ataupun ayat Al-Quran juga ada menyinggung tentang itu, barang siapa mensyukuri seseorang itu, maka dia sudah mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi ayat 150 ini Ustaz Fajrul. Iya. Innallazina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kafir saya sudah salah. Yeah. Udah kafir, yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli. Berusaha untuk membedakan antara keimanan kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasulnya. Yeah. Iman kepada Allah satu, iman kepada Rasul lain. Sebenarnya bahwa kita beriman kepada Allah dan kita mengetahui Allah itu melalui para Rasulnya. Yeah. Dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Membeda-bedakan. Yang mudah diambil, yang susah tidak diambil. Yeah. Padahal semua yang datang dari Allah adalah baik. Serta bermaksud dan berkata itu mengambil jalan tengah di antara demikian antara iman dan kafir. Tidak iman-iman kali, tidak kafir-kafir kali. Ini kita menemukan di tengah masyarakat kita, Ustaz Fajrul. Iya. Mau ya sholat-sholat, puasa-puasa, tapi habis itu korupsi jalan juga gitu, Ustaz Fajrul. Ah, itu dia. Terus habis itu kadang-kadang kita menemukan kemaksiatan dilakukan juga. Iya. Ya, sholat-sholat juga. Ah, itu gimana Ustaz Fajrul? Inilah namanya terkena kita teguran melihat firman Allah ayat 150 dari surat An-Nisa ini. Artinya belum kafah Islamnya. Belum kafah Islam. Belum menyeluruh dia menerima ajaran itu. Belum yakin dia. Belum yakin bahwa lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau dia yakin milik Allah langit di bumi, iya. Ustaz Fajrul udah yakin enggak itu? Coba gimana Ustaz Fajrul melihatnya? Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan bisa dapat bertahan hidup, Ustaz. Iya. Artinya apa? Orang yang yakin itulah dapat bertahan hidup. Jangan kita mengatakan orang yang hidup di Amerika, di Eropa sana dengan teknologi yang canggih, tapi kadang-kadang mereka tidak mampu menjalani hidup ini. Iya. Terbukti karena mereka itu banyak bunuh diri. Hampa. Hampa. Tidak memiliki filsafat hidup. Iya. Dia melihat bahwa dunia ini segala-galanya. Ketika dia rahi dunia ini, dia menemukan, ya, aku tidak menemukan apa-apa. Iya. Rupanya apa? Ada suatu keyakinan yang tidak dia miliki. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam menemukan buah keimanan itu. Yaitu apa buah keimanan itu, Ustaz Fajrul? Kedamaian di dalam hati. Inilah Ustaz, di bulan Lebaran, Syawal ini. Syawal ini. Artinya seperti Ustaz setelah menempuh sebulan penuh dan dihadapkan bulan Syawal, gimana perasaan Ustaz? Alhamdulillah kita menemukan kegembiraan. Kita gembira karena kita telah melaksanakan. Artinya baik. Kegembiraan itu Ustaz, buah dari keimanan. Buah dari keimanan. Jadi bukan dibikin-bikin kegembiraan itu. Yang membikin-bikin kegembiraan itu karena itulah ciri-ciri orang kufur atau orang kafir tadi. Iya. Selalu dia itu artinya kan kafaru selalu ingin menutupi, tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya tidak sesuai dengan lingkungan begitu. Iya. Selalu ditutup-tutupi. Tapi kegembiraan orang-orang beriman dalam bulan Syawal itu bukan dibikin-bikin, tapi Allah yang memberikan disebabkan ketenangan keimanannya. Iya, jadi di samping kita juga gembira, kita juga sedih, Ustaz Fajrul. Iya. Karena kita telah meninggalkan bulan yang penuh maghfirah, rahmah dan irkum minan nar. Tapi kesedihan yang panjang bukanlah sebuah solusi. Yeah. Maka di bulan Syawal ini kita pun masih memiliki peluang untuk puasa 6 Syawal. Betul. Nah, jadi istilahnya umat Islam itu tidak selalu melihat ke belakang. Yang sudah-sudahlah. Artinya pun ada kesempatan untuk perbuat baik terus saja. Kalau orang banyak yang gagal melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di sini juga disinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mau beriman kepada Allah tidak masalah, artinya tidak menutupi secara keseluruhan. Iya, kan gitu. Prinsipnya kita masih ada Syawal. Iya. Puasa 6. Puasa 6 Syawal. Masih juga merindukan puasa. Setelah Syawal ada puasa Senin Kamis, Ustaz Fajrul. Kira-kira apa rahasia yang Ustaz disyariatkan untuk puasa tersebut? Iya, jadi memang prinsipnya ini sekedar kali-kalian saja. Iya. Tapi mungkin orang yang merindukan biasanya kalau sudah puasa 30 hari, iya, habis itu makan terus, ini kadang-kadang tidak sehat juga bagi badan. Iya. Jadi sebenarnya hidup itu harus bertahap. Sebagaimana yeah, Al-Quran pun diturunkan secara bertahap. Yeah. 22 tahun diturunkan. Yeah. Bukan tidak bisa sekali geluduk turun yeah, Al-Quran. Bukan yeah, bisa. Cuman bertahap. Begitu juga lah kita makan ini bertahap. Maka di dalam bulan Syawal ini cobalah. Jangan makan terus. Ah, ada puasa 6. Itu ya diantaranya kalau disebutkan. Ka'annama somat dahru kulluh, kan kata Nabi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan ditambah dengan puasa 6 Syawal, maka seakan-akan dipuasa setahun penuh. Iya. Nah, itu menurut hadisnya. Dan rahasia yang lain, Ustaz, kenapa kita diperintahkan bahkan setiap bulannya itu harus ada berpuasa puasa, itu. Artinya untuk menjaga kestabilan, ketauhidan kita dan keimanan kita kepada Allah. Allah. Artinya, kadang-kadang manusia itu sangkinkan gembiranya bisa jatuh. Allah. Iya. Makanya dibentengi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut, walaupun sunat tidak masalah, tapi pengaruh sejarah kejiwaan itu sangat besar untuk diri kita. Artinya apa, mampu nggak kita di tengah-tengah kita lagi senang, lagi sudah puasa sebulan penuh, tiba-tiba kita disuruh puasa? Iya, benar. Artinya meninggalkan hal itu untuk meningkatkan keimanan kita. Iya, jarang orang yang bisa start karena aduh, aku mau makan kue ini, mau makan ini, mau makan ini, kan begitu, Ustaz. Iya, tapi iya, tinjauan iya, juga dari segi kesehatan itu sebetulnya untuk sehat, menjaga iya, keseimbangan, stabilan tubuh iya, kita. Menarik sekali kajian kita, Ustaz Fajrul, tapi waktu juga lah yang membatasi iya, kita. Insya Allah besok kita ketemu kembali. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, selamat Hari Raya. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi tetap terjalin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.